Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tasliman mazid amma ba'd ma yaqau salata apa saja yang memutus salat wanita, keledai dan anjing hitam. Apa hukum sholat menghadap kuburan? Haram. Tidak sah sholatnya ya. Di dalam hadis itu ada beberapa lafaz ya. La tusallu ilal kubur, artinya jangan kalian sholat menghadap kubur. Ada juga lafaz la tusallu indal kubur, jangan sholat di sekitar kubur, ya, indal. Dan juga ada lafaz la tusallu alal kubur, jangan sholat di atas kuburan. Nah, di mana tempatnya niat? Di hati. Apa hukum melafadzkan niat? Bid'ah. Apa fungsinya niat? Untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lain. Thayyib. Membedakan antara ibadah dan ibadah. Nah, membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain untuk membedakan yang kedua untuk membedakan antara ibadah dan adat. Berikan contoh sesuatu yang itu kadang merupakan adat dan kadang merupakan ibadah. Seperti mandi biasa dan mandi wajib. Berarti mandi, mandi kadang bernilaikan kebiasaan dan kadang bernilaikan ibadah. Ya. Mandi Jumat, mandi junub itu bernilaikan ibadah, ya, merupakan ibadah. Nah, sedangkan mandi untuk membersihkan kotoran, ya, membersihkan badan itu merupakan kebiasaan. Dibuka dengan apa sholat tersebut? Dengan takbir. Adakah lafadz nam selain takbir untuk membuka sholat? Tidak ada, ya. Tidak ada. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwasanya sholat itu hanya dibuka dengan lafadz takbir. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholat dengan lafaz takbir, dengan takbir Allahu Akbar, tidak dengan yang lainnya, ya, tidak dengan yang lainnya. Nah, sepanjang hidupnya sholatnya dengan memulai sholat dengan takbir, dengan takbir. Nah, bolehkah membuka sholat atau memulai sholat dengan Allahu A'zam? Ya, tidak boleh, tidak boleh, karena tidak ada contohnya. Ya, walaupun itu sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Azamah. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Qala Syaikh Al-Albani rahimahullah taala raful yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri wa taratan ba'da takbiri wa taratan qablahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengangkat kedua tangannya bersama takbir dan kadang mengangkat kedua tangannya setelah takbir dan kadang mengangkat tangannya sebelum takbir. Nah, disyariatkan ketika bertakbir, ya, baik takbiratul ihram, enam di sini sedang takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini kadang bersama-sama dengan takbir Allahu Akbar, kadang enam setelah takbir Allahu Akbar pengangkat tangan, kadang sebelum takbir Allahu Akbar, ya. Nah, di kadang mengangkat tangannya bersama-sama dengan ucapan takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan sama-sama, ya, Allahu Akbar. Baik, kadang enam setelah takbir Allahu Akbar baru mengangkat tangan, kadang sebelum takbir enam mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar, ya. Baik. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatan al-asabi' la yufarrij bainaha wa la yadhumuha. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangan dalam keadaan terbentang jari jemarinya atau terbuka jari jemarinya. Nah, dijelaskan yaitu tidak mencerai-beraikan di antara jari jemari tersebut dan tidak mengumpulkannya, ya, tidak menggenggam, tidak mengepal, ya. Mengangkat kedua tangannya mamdudatal asobi, jari jemarinya terbuka, ya, tidak merenggangkan atau mencerai-beraikan di antara jari jemarinya, ya, dan juga tidak mengepal, tidak menggenggamkan, tidak menggenggam, ya, tapi terbuka, ya. Nah, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaih wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu'u udunaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keduanya, yaitu kedua tangan, setentang atau setinggi kedua bahu, setinggi kedua bahunya, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan enam sampai menyetarai atau menyamai dengan keduanya daun daun telinganya, ya, furu' daun enam udunahi kedua telinganya. Jadi mengangkat kedua tangan tersebut kadang setinggi bahu, ya, setinggi bahu, kadang setinggi daun telinga, ya, ini daun telinga enam. Taib, jadi mengangkat setinggi bahu, ya, dengan keadaan telapak tangan ataupun jari jemari terbuka, ya, tidak enam tercerai-berai, ya, dan tidak mengepal, terbuka, dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat, enam setinggi bahu atau setinggi daun telinga, itu dikira-kira saja, ya, bahu antum enam di mana, telinga antum di mana, ya, enam. Baik. Berikutnya wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah dengannya. Qala syarahimallahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadau yadahul yumna 'alal yusra. Wa kana yaqul inna ma'syarul anbiya umirna bi ta'jilil fitrina wa ta'khiri suhurina wa nad'a aymanana 'ala syama'ilina fi sholati wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahul yusra 'ala al-yumna fantazaha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kami para nabi, sesungguhnya kami para nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, untuk menyegerakan berbuka kami, berbuka dari puasa, dan mengakhirkan sahur kami, dan agar kami meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam sholat. Dan Nabi SAW pernah melewati seseorang, orang tersebut sedang sholat, dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Maka Nabi melepaskannya, ya, melepaskannya, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik, ya, setelah enam diangkat tangan tersebut, kemudian diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, baik. Dan di sini ada hadis, yaitu ketika Nabi SAW melewati seseorang yang sedang sholat, kemudian meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, Nabi merubahnya. Ya, Nabi merubahnya. Ya. Nah, toib, wad'uhuma ala sodri, meletakkan keduanya di atas dada. Wa kana yadul yumna ala dhahri kaffihi al yusra wa rusghi wa sa'idi wa amara bidzalika ashabahu wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wa kana yadahuma ala sadri wa kana yanha anil ikhtisar fi sholati wa huwa as-salb alladhi kana yanha anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas punggung telapaknya, di atas punggung telapaknya tangan, tangan kiri, dan pergelangan dan tulang hasta. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri. Di atas punggung tangan kiri. Ya, kadang meletakkannya begini, ya, di atas punggung. Kadang meletakkannya di pergelangannya, pergelangan ini, persendian. Ya. Kadang pada sa'id, yaitu tulang hasta. Jadi kadang di tulang hastanya. Ya, jadi ada tiga kaifiyah ataupun tiga sifat. Kadang di punggung telapak punggung kanan, punggung tangan kiri, ya. Nah, kadang di pergelangannya, dan kadang di tulang hastanya. Ya, boleh begini, boleh begini, dan boleh begini. Nah, kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan keduanya di atas dada. Afwan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian kepada para sahabatnya. Dan kadang-kadang Nabi menggenggam dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, menggenggam, ya. Jadi digenggam. Kalau tadi wadoa atau yadou meletakkan, ya, hanya sekedar nempel. Ya. Nempel. Kalau ini yakbidu, yaitu menggenggam. Jadi kadang Nabi tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Ya. Nah. Dan Nabi SAW meletakkan keduanya di atas dada, di atas dada. Dada ma'ruf, ya, antum tahu dada. Dia meletakkan kedua tangannya itu di atas dada, ya. Dan sebagian ataupun enam sebagian kaum muslimin ketika sholat meletakkan enam kedua tangannya di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan mereka mentakwil ataupun menafsirkan, menjelaskan bahwasanya meletakkan di sebelah kiri itu karena sebelah kiri itu apa, tempatnya hawa nafsu, tempatnya setan. Ada yang menafsirkan bahwasanya dulu sholat ketika sedang perang, jadi siap-siap mencabut pedang, ya kalau ada musuh cabut pedang. Ini tidak ada dalilnya semua. Nah, thayyib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-ikhtisar di dalam sholat. Ikhtisar itu apa? Asal, ya, salim. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang darinya. Ya, nah, thayyib. Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam catatan kakinya di bawah. Tanbihun wada'uhuma ala sadri wa huwa ladhi tsabata fi sunnah wa khilafu imma dha'ifun aw la aslalah. Nah, meletakkan kedua tangan di atas dada, inilah dia yang sabit, ya, yang sahih, yang tetap di dalam sunnah. Nah, dan yang menyelisihinya, ya, menyelisih ataupun meletakkan kedua tangan tidak pada dada, mungkin dhaif, ya, mungkin lemah hadisnya, atau mungkin tidak ada asalnya. Nah, seperti tadi takwilnya, apa namanya, sebelah kiri itu apa tempatnya hawa nafsu, atau enam ketika sholat ketika perang ya, siap-siap mencabut pedang. Nah, ini tidak ada asal. Baik. Wa qad amila bi hadhihi as-sunnah al-Imam Ishaq bin Rahawai wa qala al-Marwazi fi al-Masail. Dan telah mengamalkan dengan sunnah ini al-Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, maka berkata al-Marwazi dalam kitab al-Masail. Kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadaihi fil kunut wa yaknatu qabla ruku wa yadau yadaihi ala sadyaihi aw tahta sadyaihi wa mithlu qawlu al-qadhi iyad al-maliki nam fi mustahabat sholati min kitabihi al-ilam wa wada al-yumna ala zahiri al-yusra aindan nahar wa qaribun minhu ma rawa Abdullah bin Ahmad fi masailihi raitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa sutra fawqa nam suratin fawqa surati kana Ishaq bin Rahawai melakukan witir dengan kami, mengimami sholat witir dan mengangkat kedua tangannya dalam kunut dan melakukan kunut sebelum ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas sadiyahi. Sadiyahi itu ya, apa? Susu, ya. Atau di bawah susunya. Ya, nah, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang semisal perkataan Ishaq bin Rahawai ini atau apa yang diamalkan oleh Ishaq bin Rahawai yaitu al-qadhi iyad al-maliki di dalam kitab yang mustabahatis sholah nah, dalam kitab i'lam dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dekat leher an-nahr ya, tenggorokan leher ya, nah baik. Dan mendekati dari itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Masailihi, kitab Masail. Kata Abdullah bin Ahmad, aku melihat bapakku Raidu Abi apabila sholat meletakkan kedua tangannya nah, salah satunya di atas yang lainnya di atas pusar fokus roti di atas pusar ya, nah toib. Nah, sedangkan salib dijelaskan yaitu enam. Sorry, Taib, yang ingin saya sampaikan tentang ini masalah qabl ya. Pada catatan kaki nomor 3 kan ahyanan yakbidu bil yam bil yumna ala yusra. Di situ saya memberikan catatan kaki juga. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna min sunnah al qabl. Dan dalam hadis ini merupakan dalil atas disunahkannya menggenggam. Wa fil hadis al awal al wadu. Sedangkan pada hadis yang pertama meletakkan. Ya. Fakulu sunnatun. Fakulu afan sunnatun. Dan semua ini adalah sunnah. Nah, ini bisa diletakkan, bisa menggenggam. Wa mal jam'u bainal wad'i wal qabdi alladhi istahsanahu ba'du al mutaakhirin minal hanafiyah fabid'atun wa suratuhu kama dzakaru ayyadha yaminahu ala yasarihi akhidan rusghaha bi khinsirihi wa ibhamihi wa yabsutu al asabi'a ats-tsalats kama fi hasiyati ibni abidin al-dar fala tagdar bi qawli ba'dil mutaakhirin bih. Adapun menggabungkan di antara meletakkan dan menggenggam, meletakkan dan menggenggam ya, yang sebagian orang-orang terakhir, orang belakangan menganggap itu baik dari kalangan al-Hanafiyah, maka itu merupakan bid'ah dan bentuknya sebagaimana mereka mensifati atau menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nah, dengan menggenggam pergelangan, ya, dengan menggenggam pergelangan tangan kiri, nah, dengan jari kelingking dan ibu jari, khinsir dan ibham, ya, dan membiarkan atau membiarkan atau membentangkan jari-jari yang tiga. Jadi ini jari kelingking dengan ibu jari digenggamkan, sedangkan yang tiganya dibiarkan. Ya, ini kata Syekh Albani adalah ini bid'ah, menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam. Nah, jadi kalau mau diletakkan diletakkan, kalau menggenggam ya menggenggam semuanya. Ya, menggenggam semua. Nah. Taib. Nah, kalau yang asal salim di sini ya, yang dilarang Syalbani berpendapat dengan hal ini, yaitu meletakkan tangannya di pusarnya, jadi menyerupai salim. Ya, menyerupai salim. Nah, walaupun sebagian ulama membolehkan, ya, walaupun sebagian ulama membolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini meletakkan tangan ya, setelah takbiratul ihram. Jadi ya, dada, dan tadi dari apa? Dari Imam Ahmad, yaitu dekat tenggorokan, kemudian dari Ishaq bin Ruhai kadang di bawah susu ataupun di atasnya. Nah, jadi ada beberapa sifat yang dicontohkan oleh para ulama. Enam ala kulhal itu di dada. Nah, toib, kemudian sifat daripada meletakkan tangan yaitu dengan diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, bisa di punggung telapak tangan atau di pergelangan atau di tulang hasta. Nah, bisa sekedar diletakkan ya, atau menggenggam. Ya, menggenggam. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.